Inti kemarin, tika sakit yang telah ku jalani. Ambisimu kini membunuhku. Tangkap buka mulutku dengan diamtamu. Menari di atas luka mimpi. Sadarkan mataku, biar semua alammu dan semua kan sirna. Di atas kisah kau lalu, sadarkan mataku.